نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Baik nikmat yang terkecil atau nikmat yang paling besar. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatus sunnah. Baik nikmat-nikmat yang lahir yang nampak atau nikmat-nikmat batin yang tersembunyi. Di antara sekian kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, dimudahkannya untuk menghadiri majlis ilmu. Ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendengarkan ayat-ayat Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab pertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita masih di dalam bab ta'dimu hurumatil muslimin, bab tentang mengagungkan kehormatan-kehormatan kaum muslimin. Wa bayani huquqihim wa safaqati alaihim wa rahmatihim, menjelaskan tentang hak-hak kaum muslimin dan berkasih sayang kepada kaum muslimin. Masuk hadis yang ke-238. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Saraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wan ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibn Umar, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya. Beliau dan ayahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, dan ayahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim, muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yazlimuhu, jangan menzaliminya. Wala yuslimuhu, jangan menyerahkannya kepada musuh. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu kebutuhannya. Wa man faraja an muslimin qurbatan faraja Allahu anhu biha qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang melepaskan kesulitan dari seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melepaskan kesulitannya dari kesulitan-kesulitan yang ada di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup aibnya di hari kiamat nanti. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis yang kita bacakan ini, Nabi SAW mengatakan al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Yang dimaksud adalah al-ukhuwah fid din, persaudaraan dalam agama. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kalian menjadi bersaudara. Hal ini ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kaum Aus dan Khadraj, di mana suku Aus dan Khadraj ini kedua suku yang berada di Madinah yang selama berpuluh-puluh tahun mereka saling berperang, saling membunuh, dendam kesumat. Kemudian datang Islam yang dibawa oleh Nabi SAW dan Allah persaudarakan di antara kaum tersebut yang tadinya saling berperang dan saling membunuh. Sehingga Allah katakan, wadzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, dalam surah Al-Imran ayat 103. Allah mengatakan, ingatlah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian tatkala dahulu kalian saling bermusuh-musuhan, kemudian Allah menyatukan di antara hati-hati kalian sehingga dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kalian bersaudara. Persaudara fid din, persaudaraan se-Islam, seagama, di mana seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka bersaudara. dan nikmatul ukhuwah, nikmat persaudaraan di atas agama, ini merupakan nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Sehingga dengan persaudaraan tersebut tidak saling membunuh, tidak saling berperang, bahkan saling menyayangi, saling membantu satu dengan yang lainnya, yang disebutkan oleh Nabi SAW, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan bangunan yang saling menguatkan sebagiannya kepada sebagian yang lainnya. Nah, dan ukhuwah seagama, persaudaraan seagama, se-Islam, ini merupakan awsakul akhwat, merupakan persaudaraan yang paling kuat. Persaudaraan seagama. Nah, kenapa dikarenakan kalau ukhuwahnya hanya senasab saja, kadang-kadang tuntutannya berbeda-beda. Kadang-kadang saudara kita yang senasab bisa menjadi musuh bagi kita atau membenci kita. Sebagaimana kita dengar atau kita baca tentang sirah yang terjadi pada para sahabat. Nah, dalam perang Badar, perang di mana ketika itu anak bertemu dengan orang tuanya dalam medan perang, yang satu muslim, yang satu kafir, keponakan dengan pamannya, yang satu kafir, yang satu muslim, tapi menjadi musuh. Padahal ada hubungan senasab, bersaudara secara nasab. Tapi kadang-kadang persaudaraan senasab ini bisa menjadi musuh. Berbeda dengan saudara seagama yang merupakan ikatan ukhuwah yang paling kuat. Lebih-lebih lagi kalau sudah terikat dengan nasab, kemudian juga seagama, ini lebih kuat lagi persaudaraannya. Nah, persaudaraan kalau hanya senasab, maka ketika di akhirat tidak bermanfaat persaudaraan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Teman-teman dekat di hari kiamat nanti, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, dua saudara senasab, kedua-duanya kafir, kedua-duanya saling membantu, saling menyayangi. Maka ketika di akhirat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tadi, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Teman-teman dekat, di hari kiamat nanti sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam ayat ini juga merupakan mengandung perintah supaya kita berhati-hati dalam memilih teman dekat. Kalau pertemanan, persaudaraan kita dibangun dikarenakan harta, Kita mau berteman dengan seorang dikarenakan banyak hartanya. Kita mau bersaudara dengan seorang dikarenakan banyak hartanya. Atau dikarenakan jabatan, dikarenakan kedudukan. Maka di akhirat nanti sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagainya lainnya. Al-akhillahu yawma idin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Teman-teman dekat di hari kiamat nanti sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagainya lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali persaudaraan, pertemanan yang dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala dan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di akhirat nanti akan bermanfaat pertemanan, persaudaraannya semacam ini. Maka dari ayat yang kita bacakan tadi dan juga hadis Nabi SAW, maka hendaklah kita mentafakuri apa makna ukhuwah, makna persaudaraan seorang muslim bersaudara bagi muslim yang lainnya. Nabi SAW ketika beliau hijrah tiba di Madinah, yang pertama kali beliau lakukan adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Dipersaudarakan mereka. Kenapa? Dikarenakan ikatan persaudaraan ini, persaudaraan seagama, merupakan ikatan yang kuat yang akan membangun persatuan kaum muslimin. Bahkan Nabi SAW melakukannya sebelum pembangunan masjid. Dipersaudarakan mereka supaya saling membantu, saling menolong, saling menyayangi, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Nah, ukhuwah fid din, dalam agama, persaudaraan Islam, persaudaraan seagama, ini merupakan ukhuwah yang akan tetap dan kokoh di dunia dan juga di akhirat. Nah, seseorang ada bermanfaat kepada seorang di masa hidupnya dan juga setelah meninggalnya kalau ukhuwahnya dikarenakan Allah, persaudaraannya karena Allah dan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ukhuwah seagama ini berbeda dengan ukhuwah senasab. Kalau ukhuwah senasab ini merupakan sebab saling mewarisi atau juga sebab wajibnya menafkahi satu dengan yang lainnya dan yang lainnya. Adapun ukhuwah seagama, ukhuwah seagama tidak saling mewarisi satu dengan yang lainnya. Nah, begitu juga saudara angkat, tidak saling mewarisi satu dengan yang lainnya. Yang saling mewarisi itu kalau ukhuwah persaudaraannya senasab atau persaudaraannya sesusuan. Ini bisa saling mewarisi satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan bagaimana adab akhlak antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. La yadzlimuhu. Jangan menzaliminya. Jangan menganiayanya. Baik menzalimi pada hartanya atau menzalimi pada badannya atau menzalimi berkaitan dengan kehormatannya. Telah kita jelaskan bahwasanya zalim yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala berkisar pada tiga perkara. Yang pertama, zalim dalam masalah harta. Mengambil hartanya dengan cara yang batil, baik dengan cara menipu, melakukan praktek ribawiyah, atau dengan cara merampok, dengan cara mencuri, atau termasuk zalim dalam masalah harta, menunda-nunda dalam pembayaran hutang, padahal dia mampu untuk membayarnya dan sudah jatuh tempo. Rasulullah mengatakan, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu untuk membayar hutang dan sudah jatuh temponya, kemudian dia mengundur-nundur, menunda-nunda pembayarannya, padahal sudah jatuh temponya dan dia mampu membayarnya, maka ini merupakan kezaliman. Yang kedua, zalim berkaitan dengan darah, seperti menumpahkan darah seorang muslim, melukai seorang muslim, memukul seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat, ini pun termasuk zalim. Dan yang ketiga, zalim berkaitan dengan kehormatan, mencela seorang muslim tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariat, mencaci maki, menghina, menuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta, menjatuhkan kehormatan seorang muslim, ini zalim yang berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Yang jelas, semua bentuk kezaliman-kezaliman tersebut ini perkara yang dilarang dalam syariat. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama, fala tadzalamu." Sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Sifat zalim merupakan sifat yang jelek, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak menzalimi seorang pun di antara hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada orang-orang yang durhaka kepadanya. Ini bukan bentuk kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memasukkan orang-orang yang durhaka ke dalam neraka. Ini pun keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tersifati dengan sifat zalim sedikit pun. Bahkan Allah mengharamkan kezaliman terhadap dirinya, dan Allah mengingatkan kepada hamba-Nya, wa ja'altuhu bainakum muharrama, aku jadikan kezaliman haram di antara kalian, fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Jangan kita saling menzalimi, menganiaya saudara-saudara kita. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Nabi menegaskan kezaliman adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Orang yang berbuat zalim kepada saudaranya, maka di akhirat nanti akan menjadi orang yang paling rugi, bahkan akan menjadi orang yang bangkrut. Telah kita sebutkan hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang muflis, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah orang yang tidak memiliki uang, dinar, tidak memiliki barang-barang. Itu orang yang bangkrut menurut kami. Ini orang yang bangkrut di dunia, keadaannya seperti itu. Tidak punya barang, tidak punya harta, tidak punya uang, bangkrut. Atau orang yang hutangnya lebih besar daripada hartanya, dia bangkrut. Nah, akan Nabi-Nabi SAW menginginkan makna bangkrut di akhirat nanti. Al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bis-salati waz-zakah was-sawmi wal-hajj wa ya'ti wa qad shatama hada wa daraba hada wa shafaqa dama hada wa akhadha mala hada. Nabi menjelaskan orang yang bangkrut dari umatku ini, yaitu orang yang datang di hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, pahala haji, dan pahala-pahala yang lainnya. Akan tetapi di samping itu, dia pun membawa dosa-dosa berupa kezaliman. Dia telah memukul yang ini, dia telah mengambil harta yang ini, kemudian dia pun telah menumpahkan darah yang itu. Dan dia pun telah mencela orang lain. Membawa pahala, akan tapi dia telah berbuat zalim di dunia. Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang zaliminya. Kemudian, dikarenakan di akhirat nanti, tidak bisa kita menebus dengan harta kita. Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kebaikan orang yang menzalimi dan diberikan kepada yang dizaliminya. Datang orang menuntut bahwasannya ketika di dunia dia telah dipukul. Misalkan oleh orang ini diambil pahala kebaikannya, diberikan kepada orang yang zaliminya. Datang lagi orang yang lain, telah diambil hartanya dengan cara yang batil, baik ditipu, dicuri, dirampok, dibodoh-bodohi, diambil kebaikannya, diberikan kepada orang yang zaliminya. Datang lagi orang lain, bahwasanya telah dicela, dicaci maki, dihina ketika di dunia, diambil pahala kebaikannya, diberikan lagi kepada orang yang zaliminya, sampai habis pahala kebaikannya, dan ternyata orang-orang yang menuntut masih banyak. Ternyata dia mencela bukan hanya kepada satu orang, dua orang, berpuluh-puluh orang dia cela, dia hina, dia caci maki. Ternyata dia memukul bukan hanya kepada satu orang, dua orang saja. Berpuluh-puluh orang dia pukul. Ternyata orang yang ditipu olehnya bukan satu orang, dua orang saja. Berpuluh-puluh orang dia tipu. Ambil hartanya dengan cara yang batil. Habis kebaikannya. Bahkan orang yang menuntut masih datang menuntut. Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kejelekan orang yang dizaliminya dan diberikan kepada orang yang menzaliminya. Kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Bangkrut keadaannya. Membawa kebaikan-kebaikan, tapi kebaikannya habis. Bahkan sebaliknya, kejelekan orang lain ditimpakan kepada dirinya. Ini bahaya kezaliman. Sehingga seorang muslim dengan muslim yang lainnya, jangan menzalimi. Ya. Bahkan Nabi menjelaskan dalam hadis yang lain, man kana indahu madlamatun li akhi falyatahallalhu minhu liyaum qabla an la yakuna binarun wala birha. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka hendaklah minta kehalalannya sekarang ini juga. Jangan menunggu-nunggu. Minta kehalalan sekarang ini juga, sebelum datang suatu hari yang tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham. Uang, harta, benda tidak bermanfaat lagi. Di hari kiamat nanti. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat merupakan hari di mana harta-harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Sehingga barang siapa yang memiliki kezaliman kepada yang lainnya, mintalah kehalalannya sekarang ini juga. Jangan ditunggu-tunggu. Para suami yang menzalimi istrinya, segera minta maaf. Jangan ditunggu-tunggu, nanti dan nanti. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Bagaimana kalau ajal menjemput kita dalam keadaan banyak kezaliman-kezaliman yang kita lakukan dan kita belum meminta maaf kepada orang yang zaliminya. Ya. Begitupun para istri, segera minta maaf kepada suami daripada kezaliman-kezaliman yang dilakukan kepada suaminya. Nah, atau kepada anak-anak kita, atau anak-anak kepada orang tuanya, atau kepada tetangga kita, kepada kawan teman kita, kepada guru-guru kita, kepada murid-murid kita, kepada masyarakat, tetangga dan yang lainnya. Segera minta kehalalannya. Jangan ditunggu-tunggu. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Nah, yang berikutnya, wala yuslimuhu, dan janganlah menyerahkan seorang muslim kepada musuhnya. Jangan menyerahkan seorang muslim kepada orang kafir. Nah, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu kebutuhannya. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Kalau kita membantu saudara kita, maka Allah akan membantu kita. Dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Balasan sesuai dengan amalan. Kalau kita menolong saudara kita sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Nah, perbanyak kita menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Wa man farraja an muslimin qurbatan farraja Allahu anhu biha qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang melepaskan suatu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan suatu kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi di hari kiamat nanti. Tatkala ada saudara kita mendapatkan kesulitan, baik dalam masalah harta misalkan, kemudian kita bantu. Ya. Kita mudahkan kesulitannya. Atau saudara kita mendapatkan kesulitan dalam suatu masalah, kemudian kita bantu menyelesaikannya dengan baik. Kita bantu memberikan solusi-solusi yang baik, sehingga saudara kita ini merasa terbantu, merasa tertolong, merasa termudah. Yang jelas, kalau kita melepaskan suatu kesulitan dari saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan suatu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat nanti. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan kemudahan menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan di akhirat nanti, di antara sebabnya hendaklah kita membantu kesulitan saudara-saudara kita. Ada yang kesulitan ini, kesulitan itu, kita mampu bantu, bantu. Nah, saling ta'awun, saling menolong satu dengan yang lainnya. Di mana di hari kiamat nanti berbagai macam kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Hari kiamat perkara yang menakutkan. Sampai Allah katakan yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana seorang lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari istri dan anak-anaknya, lari tidak bisa menolong, ketakutannya luar biasa. Bagi setiap orang pada hari tersebut memiliki urusan yang menyibukkannya masing-masing. Anak dia mempedulikan ayahnya, ayah dia mempedulikan anaknya, suami dia mempedulikan istrinya, istri dia mempedulikan suaminya, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Nah, ini ketika di hari kiamat menyibukkan, menyusahkan, menakutkan, berbagai macam kesulitan-kesulitan dihadapi. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan dan membangkitkan manusia dalam keadaan hufatan, uratan, gurla. Dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak dikhitan. Kemudian juga matahari didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, panasnya luar biasa. Matahari yang jauh saja di dunia ini, di siang hari yang panas kita merasakan panas yang sangat luar biasa. Apalagi didekatkan matahari di atas kepala manusia. Yang sampai disebutkan oleh Nabi SAW ada yang berkeringat sampai mata kakinya. Keringat. Ada yang berkeringat sampai betisnya. Ada yang berkeringat sampai lututnya. Ada yang berkeringat sampai pusarnya. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringat. Sesuai dengan amalan-amalannya. Nah, kemudian juga di akhirat nanti ada shirath, jembatan yang membentang di tengah-tengah neraka jahannam yang sangat tipis, bahkan sebagai riwayat mengatakan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Orang yang berjalan di atasnya itu berbeda-beda keadaannya. Ada yang berjalan secepat kilat. Ada juga yang berjalan seperti larinya kuda. Ada juga yang berjalan seperti cepatnya orang yang lari. Ada juga yang merangkak. Dan di samping jembatan tersebut ada kalalib, ada kaitan-kaitan yang akan mengait siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dikait, dimasukkan ke dalam api jahannam. Berbagai macam kesulitan, kesusahan di akhirat nanti. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan saudaranya di dunia ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kesulitan yang akan dihadapi di hari kiamat nanti. Nah, sungguh ini merupakan pahala yang besar. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menutup aib, menutup kejelekan seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup aibnya, kejelekannya di hari kiamat nanti. Nah, ini termasuk di antara akhlak yang harus kita perhatikan kepada muslim yang lainnya. Di antaranya menutup kejelekan, aib-aib yang ada pada saudara kita. Baik aib-aib yang berhubungan dengan khalqi, bentuk badan, ya. Atau aib-aib yang berkaitan dengan akhlak. Nah, seseorang itu misalkan, ya, wajahnya begini, wajahnya begitu, tutupi aibnya. Jangan dicaci maki, jangan dihina. Nah, atau seseorang ini memiliki perangai yang kurang bagus, yang kurang baik. Nah, maka hendaklah kita pun menutup aibnya, jangan digibahi, dibicarakan kejelekannya kepada orang lain. Disebutkan, oh, orang ini begini, begitu, lain sebagainya, tanpa ada alasan yang disyariatkan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan tentang ancaman bagi orang yang berbuat ghibah. Ya, dengan ancaman, hukuman yang sangat dahsyat. Nah, sampai mencakar-cakar wajahnya. Ya. Kemudian kukunya itu seperti ada tembaga yang mencakar-cakar wajahnya. Ditanya, siapa mereka? Mereka adalah orang yang memakan daging saudaranya. Yaitu menggibahi, membicarakan kejelekan saudara. Orang yang membicarakan kejelekan saudaranya diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang membangkang bangkai saudaranya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lainnya. Apakah kalian senang untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan sudah menjadi bangkai, padahal kalian membencinya? Ini perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menggibahi saudaranya seakan-akan dia memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai. Ya. Perumpamaan yang sangat jelek, yang sangat hina, menjijikkan. Nah, apalagi kalau yang digibahi itu adalah para penguasa. Dosanya bertingkat-tingkat lagi, membicarakan kejelekan-kejelekan penguasa. Nah, yang dianjurkan dalam Islam ini menasihati dengan baik, bukan menggibahi, menjelek-jelekan penguasa, memanas-manasi, mengompori amarah rakyat untuk memberontak kepada penguasa muslim. Bukan seperti itu yang diajarkan dalam Islam. Nah, orang yang mencari-cari aib, kekurangan, kejelekan yang ada pada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya. Nah, man tataba aurata akhi tataba Allahu auratahu. Barang siapa yang mencari-cari aib, kejelekan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengorek-korek, ya, kejelekan dan aibnya. Nah, dan barang siapa yang membongkar aib saudaranya, maka Allah akan bongkar aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Yeah. Sehingga perlu kita introspeksi. Kenapa aib-aib kita, kekurangan kita diketahui oleh orang lain? Mungkin kitanya yang suka menyebarkan aib orang lain, sehingga Allah bongkar aib kita. Kenapa dikatakan dalam hadis yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib orang yang senantiasa menutup aib saudaranya. Rasulullah menegaskan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan juga di akhirat nanti. ditutup aibnya. Nah, sehingga kalau kita ingin tertutup aib kita, tidak diketahui kekurangan-kekurangan kita, tidak diketahui aib-aib kita, perkara yang basariyah kemanusiaan, kita merasa malu kalau seandainya kekurangan kita diketahui oleh manusia. Oh ini orang ini begini, begitu lain sebagainya, kekurangan-kekurangan disebutkan, kita merasa malu. Ini wajar-wajar saja merasa malu, sifat basariyah manusia. Supaya aib kita tidak diketahui oleh manusia yang lainnya, maka di antara sebabnya hendaklah kita menutup aib saudara kita. Sebaliknya, kalau kita membongkar-bongkar aib saudara kita, maka balasannya aib kita pun akan terbongkar walaupun kita berada di dalam rumah. Nah, Rasulullah SAW pernah menyebutkan kisah tentang hisab, di mana seorang muslim ketika di akhirat nanti ada yang dihisab. Tatkala dihisab, Allah sebutkan, engkau telah melakukan dosa ini, dosa itu, dan sebagainya. Disebutkan dosa-dosa. Sampai orang ini sudah merasa putus asa. Gambarannya sudah ini ada siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dosanya hari ini, hari itu. Dosanya ini, dosanya itu. Sudah putus asa. Nah, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nah, sungguh aku telah menutup aibmu di dunia dan pada hari ini aku mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah, dimasukkan ke dalam. Nah, kita berharap, kita menginginkan aib kita tertutup di dunia ini dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah aib-aibku, tutuplah kekurangan-kekuranganku. Nah, ini di antara adab seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Jangan menzalimi, jangan menyerahkannya kepada musuh. Senantiasa membantu yang lainnya, dikatakan Allah akan membantu seorang hamba yang membantu saudaranya. Senantiasa memudahkan kesulitan orang lain, dikatakan Allah akan memudahkan kesulitan seorang hamba di hari kiamat nanti, tatkala dia memudahkan kesulitan orang lain. Dan hendaklah menutup aib orang lain. Dikarenakan kalau kita menutup aib orang lain, Allah pun akan menutup aib kita. Sebaliknya, kalau kita membongkar, mencari-cari, mengorek-ngorek aib orang lain, kekurangan orang lain, kejelekan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membongkar aib kita. Ilahuna alhamdulillah, wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.